akan aku melimber takal kuenda. Coba periksa pinggangnya, dia timbang panasku. Sangsi kuangkang itu rang penakit dena ukur dungnya si sakit terus terang kenaman bangku naki-naki mati gan ula tengah berni. Oh bidan desa kenaka turang ngate ku ngena. Oh anak pranakutan aku bertangkal benda. Coba periksa lu pinggangnya, dia timbang panasku. Mematikan gombagus berngie ida kala labu mehuli jadi cakap kita kari terang kenca pagi wari ije mematikan kampu tambari pina. Indah ginting lah terasuhi dah hindu sinambari soal serpinde iting ulakam sangsi.